Reklamis News, penetapan harga yang dilakukan pemerintah, khususnya bagi dunia industri, cenderung sepihak. Kenaikan BBM bagi industri, tarif listrik khusus industri, sampai dengan pasokan gas bagi industri, selama ini cenderung memberatkan. Dalam kondisi pasar global yang tidak menguntungkan, industri dalam negeri dipacu bekerja dengan disinsentif yang terjadi di dalamnya. Bagaimana pelaku usaha mensikapi kebijakan pemerintah? Segera kita akan berbincang dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, selama ini kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah, benarkah membuat ruang gerak pengusaha terbatas, Pak? Buat kita itu kan selalu ketidakpastian itu yang pengusaha-pengusaha itu nggak suka gitu ya. Sehingga kita kan harus tiap-tiap bulan harus menghitung lagi kita punya harga pokok, berapa kita jual lagi, dan bagaimana kita menyesuaikan dengan harga-harga juga lawan competition kita di luar negeri kan, kalau kita ekspor barang-barang kita. Jadi bagaimana harus mensiasatinya, Pak? Saya pikir apapun, kalau bisa, tentu harga itu, nah kenaikan-kenaikan harga itu bisa kita predik ya, kita ada kepastian gitu. Kalau kontrak itu kan paling sedikit kita itu biasanya kontrak itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Tapi kan karena di sini nggak bisa, dan pemerintahnya juga dan perusahaan-perusahaan itu karena monopoli mereka, ya ini kan PN Gas yang menentukan listrik, yang menentukan Pertamina, yang menentukan, ini kan semua monopoli BUMN pemerintah. Komoditas itu sepenuhnya kan ditangani pemerintah. Bagaimana, Pak? Kita memang nggak bisa apa-apa gitu ya. Kita harus menerima kenyataan ini semua, karena mereka juga tergantung daripada import, daripada harga-harga itu kan sebagian besar kita punya gas juga, kita masih import ya. Memang menurut saya kebijakan-kebijakan ini menurut saya yang tidak tepat, yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Kita itu selalu added value-nya itu orang lain yang ambil. Kita jual murah-murah ke Jepang LNG kita. Kita import LPG mahal. Nah ini yang kita jual kepada industri kita. Ini yang selalu terjadi menurut saya, yang membuat perusahaan-perusahaan kita punya industri-industri yang memakai gas, terutama yang namanya keramik, yang namanya industri daripada sarung tangan, macam-macam, itu pada tutup gitu. Jadi menurut saya masalah-masalah ini harus diperbaiki ya. Tiap-tiap perusahaan itu kan sebenarnya harus mengatur dirinya, memplan secara baik, sehingga dia bisa mendapatkan customers-customers yang betul-betul jangka panjang, saling menguntungkan, dan ini harus terjadi di seluruh usaha kita bersama untuk membuat kita lebih kompetitif. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Warandi. Saya Kiki Wijaya.